Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi. Thumma wa ba'du. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala wa hadithu Jabirin radallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ata, jika salah satu kalian telah menamar atau akan melamar seorang perempuan, fa in istata'a, maka jika dia mampu untuk melihat bagian dari badannya yang mendorong dia untuk menikahinya, fal yaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Qal Jabir mengatakan, maka aku melamar seorang perempuan, maka aku sembunyi-sembunyi mengintip, atau khabba'ulaha, aku mengintipnya sehingga aku melihat bagian dari tubuhnya yang mendorongku untuk menikahinya. Fatazawajtuha, lalu aku menikahinya. Dan hikmah min dzalika, dari disyariatkannya an-nadhar, melihat. An-nadhar bahasanya melihat perempuan yang hendak dilamar itu ada mendorong untuk tertariknya perempuan tersebut atau menariknya perempuan itu dalam hatinya. Wamin sama, maka dari sana mendorong, ada lebih mendorong untuk terjadinya ulfah, kedekatan hati, rasa cinta dan langgengnya cinta di antara keduanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi kepada Mughirah ketika dia melamar seorang perempuan, untuk ilaiha, lihatlah dia, fa innahu ahra, maka itu lebih layak, lebih pantas, ayu'dam, dilanggengkan, bainakuma, hubungan di antara kalian berdua, yaitu takunu bainakuma, akan ada di antara kalian berdua al-mahabbah, rasa cinta, wa ittifaq, dan keharmonisan. Maka dari sejumlah dalil tersebut, maka di awal disampaikan bahasanya adanya anjuran ni wa yusannu lahu an-nadhar, maka hukum nazar itu bukan hanya mubah, menurut penulis hukumnya mustahab. Yusannu lahu an-nadhar, mengingat perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis ini. Maka menyimpulkannya dengan mubah terlalu kurang tepat menimbang adanya perintah. Oleh karena itu yang tepat ada sebagaimana dikatakan di buku ini, bahasanya melihat dalam hal ini hukumnya adalah yusannu, dianjurkan. Kemudian pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini tentang bagian mana yang dituntunkan untuk dilihat, maka kalau buku ini mengatakan mayadharu minha adatan, apa yang biasa terlihat, apa yang adatan biasa terlihat ketika di rumah, dan disebutkan dan dicontohkan yaitu wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Lain halnya dengan jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih yang mengatakan bahasanya yang dituntunkan untuk dilihat adalah wajah dan hanya wajah dan telapak tangan saja. Dan sebagian ulama berupaya menggabungkan dua pendapat ini, pendapat jumhur yang tolak ukurnya adalah wajah dan telapak tangan, dan pendapat sebagian ulama yang mengatakan tolak ukurnya adalah mayadhar minha adatan, apa yang biasa terlihat ketika di rumah. Maka ada sebagian yang mengkompromikan dengan membedakan antara ya, perempuan tersebut mengetahui kalau dia dilihat dan tidak. Maka jika perempuan tersebut mengetahui kalau dia dilihat, maka cukup wajah dan dua telapak tangan. Namun jika dia tidak tahu, kalau adanya orang yang melihat dirinya, maka diperbolehkan melihat mayadhar minha adatan, apa yang biasa terlihat meskipun lebih dari wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu ta'ala di Fatwa Al-Madinah, demikian juga Syaikh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkam An-Nisa, mengkompromikan dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian poin berikutnya adalah syarat sahnya nikah dan rukunnya. Poin yang pertama, syarat nikah, disyaratkan untuk sahnya pernikahan kejelasan masing-masing dari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, laki-laki yang mana dan perempuan yang mana. Maka tidak sah akad nikah dengan menikahi seorang perempuan namun tidak jelas perempuan yang mana. Contohnya misalnya ucapan wali, kunikahkan engkau dengan seorang putriku, padahal dia punya lebih dari satu anak perempuan dan semuanya belum menikah. Atau ucapan ini, bapak sama bapak mengatakan zawajtuha ibnaka, kunikahkan dia dengan anak laki-lakimu wahai kawanku. Kita tidak hanya berkawan namun bisanan juga. Padahal ingkana lahu aittatu abna, padahal bapak si punya anak laki-laki itu punya banyak anak laki-laki. Maka labuda harus ada ta'yin, ketegasan siapa dan yang mana. Bil ismi, dengan menyebut nama, bisa dengan menyebut nama, contohnya Fatimah atau Muhammad, atau ketegasan dengan kriteria. Putriku yang paling besar, yang paling tua, atau yang paling muda, yang paling kecil. Tidak harus menyebut nama. Kemudian kerelaan masing-masing pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, atau calon pengantin laki-laki dan perempuan. Maka tidak sah nikah terpaksa ala Siti Nurbaya. Dasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latungkahu al-ayamu, janda tidaklah dinikahkan sehingga dimintai perintahnya, dan gadis tidaklah dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Dimintai perintahnya sama dimintai izinnya punya titik kesamaan. Titik kesamaannya adalah sama-sama ridho. Cuma kalau dimintai perintahnya, ridhonya itu blak-blakan, vulgar. Kalau diminta izinnya, itu ridhonya bisa cukup kode dan isyarat. Demikianlah keadaan, karena demikianlah keadaan gadis di masa silam. Adapun keadaan gadis di masa sekarang itu kualitasnya sebagaimana janda di masa silam. Maka hanya janda yang mengatakan, wahai bapak, aku nikahkanlah aku dengan itu. Hanya janda yang berani blak-blakan semacam itu. Itu kualitas janda masa silam. Dan itu kualitas gadis masa sekarang. Kemudian al-wilayatu fin nikah, wali dalam pernikahan, maka tidaklah boleh mengakad nikahkan seorang perempuan kecuali walinya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa bi waliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan walinya adalah laki-laki karena biwaliyin, tidak biwaliyatin. Wishtaratu, dan disyaratkan syarat sah untuk menjadi wali, laki-laki balir, berakal tidak gila, merdeka bukan budak, adlan wala zahiran. Laki-laki baik-baik meskipun cuma kelihatannya. Bukan orang fasik, bukan orang fasik, bukan pemabuk, bukan koruptor, dan yang lainnya meskipun cuma zahiran kelihatannya. Kemudian yang keempat adalah saksi dalam akad nikah, maka tidaklah sah akad nikah kecuali dengan dua saksi, dan dia adalah orang yang terpercaya. Dia adalah adil. Adil itu baik agamanya, bukan fasik. Adil itu lawan dari fasik. Bukan adil dalam bahasa kita, bukan adil dalam bahasa keseharian kita. Adil lawan dari zalim, namun lawan dari fasik. Muslimah ini, dan dua-duanya adalah muslim baligh, dan dua-duanya adalah orang yang baik agamanya meskipun cuma kelihatannya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wa makana ghairu dzalika, dan akad nikah yang tidak seperti itu, fa huwa batilun, adalah akad nikah yang tidak sah. Diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dinilai sahih oleh Ibnu Hazm di Al-Muhalla. At-Tirmidzi mengatakan al-amalu alaihi inda ahli ilmi. Demikianlah yang dipraktekkan oleh para ulama, atau demikianlah yang menjadi pendapat para ulama sejak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama setelahnya, baik dari generasi tabi'in ataupun sesudahnya. Semua mereka berpendapat tidak ada nikah kecuali dengan saksi. Maka kalau perkataan Tirmidzi ini mengisyaratkan klaim ijma. Perkataan Tirmidzi ini mengisyaratkan klaim ijma. Karena beliau mengatakan ala amal alaih ingda ahlil ilmi. Beliau tidak mengatakan ala amal alaih ingda aktsari ahlil ilmi. Beliau tidak mengatakan ala amal alaih ingda kathirin min ahlil ilmi. Namun beliau mengatakan ala amal alaih ingda ahlil ilmi. Dan ungkapan yang dibawakan oleh At-Tirmidzi ya beragam. Kadang beliau mengatakan ingda ahlil ilmi, ingda aksari ahlil ilmi, ya, ingda kathir min ahlil ilmi. Ya, maka ungkapan yang dipilih oleh At-Tirmidzi mengisyaratkan klaim ijma akan wajibnya saksi dalam pernikahan. Wastiratu syahada, dan disyaratkannya saksi dalam pernikahan adalah tindakan ihtiyat, kehati-hatian untuk nasab, khawatir ada pengingkaran. Dan disyaratkan tadi dua saksi tersebut dua-duanya muslim. Saya pernah dapat pertanyaan saat ada pernikahan, ada kemudian saksi, namun salah satunya Nasrani. Salah satunya Nasrani. Gimana itu? Maka saya tanyakan, yang hadir waktu akad nikah berapa orang? Oh, banyak. Namun yang tercantum di KUA sebagai saksi, dua orang yang dipilih jadi saksi, itu salah satunya Nasrani. Ya, saya katakannya sudah tidak apa-apa. Karena ketika yang hadir banyak itu ya semuanya jadi saksi. Nah, ini semuanya jadi saksi. Adapun yang tertulis di KUA itu ya itu formalitas saksi, yaitu saksi administrasi kan. Nah, itu saksi administrasi. Kalau saksi yang hakiki ya semua yang hadir. Kalau ya semua yang hadir banyak ya sudah enggak apa. Kalau yang hadir di akad nikah itu cuma ada wali terus dua saksi terus mantannya ya, nah itu yang nanti baru bermasalah karena memang betul-betul saksinya cuma dua, tapi kalau yang hadir banyak nih, maka petugas KUA itu juga saksi ya, kalau dia nggak jadi wali dia juga ngangkap saksi. Biasanya rata-rata berapa petugasnya? Dua kan? Ya sudah itu dua saksi kan? Ya, itu yang biasanya datang kan dua. Ya sudah itu sudah dua saksi. Jadi tidak perlu, tidak masalah. Karena ya yang satu Nasrani tadi kan itu saksi administrasi. Yang dimaksudkan dengan dua muslim di sini adalah saksi real, saksi hakikinya. Nah, itu. Kemudian bersihnya calon suami istri tersebut dari faktor penghalang yang menghalang adanya pernikahan di antara keduanya, baik penghalang dari sisi nasab ataukah sebab yang lain. Semacam ternyata di antara contoh penghalang adalah aradha, saudara persusuan, musaharah, masih ada hubungan perkawinan, hubungan karena sebab perkawinan semacam menikahi ibu tiri ya, misalnya wakhtilafu din, beda agama, dan sebab-sebab yang lainnya. Contoh yang lain dari faktor penghalang adalah salah satunya dalam kondisi ihram, haji atau umrah. Kemudian berikutnya adalah arkanun nikah, rukun nikah yang dengannya qawamuhu, tegaknya akad nikah dan adanya akad nikah adalah al-aqidan, dua orang yang mengadakan akad. Dan keduanya adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang bersih dari faktor penghalang terjadinya pernikahan yang telah baru saja disebutkan. Wal'ati dan akan disebutkan lebih panjang lebar lagi nanti dalam pembahasan tentang al-muharramat, perempuan yang haram untuk dinikahi. Dan ijab, yaitu ucapan yang berasal dari wali atau orang yang menggantikan wali alias wakilnya wali, dengan menggunakan kata-kata ingkah atau tazwij. Yang kedua adalah qabul, yaitu kata-kata yang berasal dari pengantin laki-laki atau yang menggantikannya, semacam qabiltu, aku menerima atau aku ridha dengan pernikahan ini. Wala budda, dan haruslah ijab taqaddam lebih dulu daripada qabul. Ya, maka berkaitan dengan saksi, apa fungsi saksi? Saksi di samping saksi akad nikah. Nih. Keduanya juga harus berfungsi sebagai saksi kalau dua orang ini sama-sama ridha untuk dinikahkan. Maka dia betul-betul jadi saksi ini beres dan siap untuk dinikahkan. Maka seharusnya saksi itu bukan hanya saksi pada saat akadnya saja. Sebelum itu dia sudah terlibat dalam proses, sehingga dia tahu betul-betul perempuan ini mau dinikahkan, tidak dipaksa. Maka dia telah telusuri, telah dia tanya terlebih dahulu, betul mau. Itu ketika seorang wali itu nawarkan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan, harusnya yang nanti jadi calon saksi itu juga ikut menyimak, sehingga dia nanti jadi saksi kalau memang betul-betul mau. Jika ketika nanti di belakang ada pengingkaran, maka saksi ini yang bertugas untuk menolak pengingkaran. Ketika kemudian setelah itu kok, setelah selesai akad nikah, perempuannya mengatakan saya dinikah karena terpaksa. Saya menikah karena terpaksa. Tidak, Pak. Dia mengadukan kepada bahasa ini qadhi, saya dipaksa. Nah, saksi ini yang putus. Tidak. Tidak dipaksa. Kami mengetahui tidak ada pemaksaan, kerelaan. Ini memang cuma mau bikin masalah saja. Idealnya saksi itu sampai terlibat dalam hal semacam ini. Kemudian tentang rukun nikah tadi, maka para ulama berselisih pendapat apakah untuk ijab itu harus ada kata-kata tertentu yang tidak boleh tidak harus dipakai dalam ijab, ataukah kata-katanya bebas, yang penting semuanya mengerti kalau itu menurut budaya masyarakat setempat artinya adalah menikahkan, ya, bukan mempekerjakan atau yang lainnya. Ya, ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Nampaknya penulis buku ini lebih cenderung pada ulama yang berpendapat ada kosakata baku dalam pernikahan, yaitu ingkah dalam bahasa Arab, ingkah atau taswij. Ini ada pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Ini harus ada, kalau tidak pakai kata-kata angkah tuka, harus menggunakan zawaj tuka. Dan ini adalah madhab Syafi'i. Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah, demikian juga didukung oleh muridnya Ibnul Qayyim yang berpendapat tidak adanya kata-kata paten dan baku dalam ijab. Ya, pokoknya semua kata-kata yang menurut budaya masyarakat setempat maknanya adalah tidaklah maknanya kecuali menikahkan, itu boleh dipakai meskipun bukan pakai kata-kata ingkah dan taswij. Maka dari sisi dalil, pendapat kedua yang lebih tepat, yang lebih kuat, yaitu tidak ada kata-kata baku, namun ya bisa kita katakan ya, diutamakan untuk menggunakan kata-kata ingkah dan taswid jika itu menggunakan bahasa Arab, minimal khujan anil khilaf, keluar dari perselisihan ulama dalam masalah ini, sehingga tidak ada yang mempermasalahkannya karena kosakatanya jelas, ya, itu. Kalau itu disepakati kalau pakai ingkah dan taswid, namun kalau selain itu nanti diperselisihkan. Sebelum kita lanjutkan pada al-muharramat, hadis tentang masalah nadar kemarin yang kita baca, Nabi katakan di mata orang Ansar ada sesuatu. Itu penjelasannya ada di catatan kaki. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Kila al-murad sigharun. Ada yang ulama yang menjelaskan yang dimaksud sesuatu pada mata Ansar itu sipit. Ini tidak lebar, namun kecil. Dan pendapat kedua mengatakan zurqah. Mata orang Ansar itu tengah bola matanya warnanya biru, tidak hitam. Maka dilihat dulu, ini yang umumnya warnanya biru. Kalau kamu suka yang warna biru ya berarti tidak apa-apa. Kalau harus tidak boleh tidak yang harus berwarna hitam, ya nanti berarti tidak jadi, ya. Maka perlu dicek terlebih dahulu, ini umumnya sebagaimana umumnya warnanya biru atau sebagian Ansar yang warnanya sama dengan yang lain yaitu berwarna hitam. Kemudian al-muharramat fi nikah, perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi ada dua macam, haram dinikahi mu'abad selamanya dan haram dinikahi mu'akad sementara. Macam yang pertama, wanita yang haram dinikahi selamanya, yahrumu ta'bidan, haram selamanya 14 perempuan. 7 haram karena nasab, 7 haram karena sebab. Yang dimaksud dengan ta'bid adalah tidak boleh menikahinya abadan selamanya, mahma kanatil ahwal, apapun kondisinya. Dan keharaman selamanya ini ada 3 sebab, karena kekerabatan alias hubungan darah, perkawinan, dan persusuan. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena kekerabatan ibu, ibunya ibu, yaitu nenek, umul ab, nenek dalam artian ibunya ibu, ataukah umul ab, nenek dalam artian ibunya bapak. Ini biasa disebut dalam kitab fikih dengan sebutan usulul insan, disebut dengan usul. Usul itu garis nasab yang ke atas. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan atau cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, biasa disebut dengan sebutan furu'. Furu' itu adalah garis nasab ke bawah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian saudara perempuan, baik sakikoh kandung atau kahlil ab sama bapak, atau li'um sama ibu, disebut juga dengan furu'ul abawain, furu'nya bapak dan ibu. Kemudian bintul akh asaqiq, anak perempuannya saudara laki-laki, keponakan, keponakan baik dari saudara laki-laki kandung, ataukah dari saudara laki-laki sebapak, ataukah saudara, dari saudara laki-laki seibu. Kemudian masih juga keponakan, namun dari saudari perempuan, boleh jadi kandung, sebapak, atau seibu. Kemudian ammah, paman dari atau bibi dari pihak dari jalur bapak. Ammah adalah ukhtul ab, saudara perempuannya bapak. Wa misluha, dan semisal itu ammatul ab, bibinya bapak, bibinya bapak dan bibinya ibu. Kalau ammah itu adalah bibi kita, bibi kita berarti saudaranya bapak, bibinya bapak berarti saudaranya kakek. Ammatul ab, bibinya bapak, itu berarti saudaranya kakek. Wa ammatul um, demikian juga bibinya ibu, itu berarti artinya saudara perempuannya kakek dari jalur ibu. Ini disebut juga dengan furul jadain min jihatil ab. Ringkasnya, untuk lebih memahami dalam bahasa Arab, saudaranya bapak, saudaranya kakek, saudaranya buyut, yang laki-laki disebut paman, yang perempuan disebut bibi. Maka yang namanya paman itu bukan hanya, yang namanya bibi bukan hanya saudaranya bapak, saudaranya kakek itu juga bibi, saudaranya buyut itu juga bibi. Dan al-khalah, bibi dari jalur ibu, dan dia adalah ukhtul um, saudara perempuannya ibu, dan semisal itu adalah bibinya ibu dan bibinya bapak, disebut juga dengan furul jaddain min jihatil maka perempuan-perempuan di atas tidak boleh menikahinya, seorang laki-laki tidak boleh menikahinya bihalin sama sekali. Mengingat firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-23, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian sendiri, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, bibi kalian dari jalur bapak, bibi kalian dari jalur ibu, banatul akh, keponakan anaknya saudara laki-laki, dan keponakan anaknya saudara perempuan. Kemudian al-muharamah, perempuan yang haram dinikahi karena al-musaharah, hubungan perkawinan. Yang haram dinikahi pihak karena hubungan perkawinan adalah sebagai berikut: istrinya bapak, bahasa kita ibu tiri. Demikian juga zaujatul jad, ini istrinya kakek, nenek tiri. Nenek tiri, ada nenek asli, ada nenek tiri. Istri kakek di sini, baik kakek tersebut adalah abul ab, bapaknya bapak, atau istri kakek dalam pengertian abul bapaknya kakek dalam pengertian bapaknya ibu. Disebut juga dengan zaujatil usul, istrinya al usul. Ingat firman Allah, walatangki umanaka abaukum minan nisa, janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapakmu, termasuk bapakmu adalah kakekmu, ila maqad salaf, kecuali kejadian yang telah terjadi di masa silam. Inau kana fahisyatan wa maqatan wa sa'a sabila, sehingga tindakan itu menikahi ibu tiri itu adalah perbuatan keji, mendatangkan murka Allah dan jalan yang jelek. Kemudian istrinya anak laki-laki, ya, menantu. Ini termasuk juga adalah istrinya cucu. Ini. Boleh jadi cucu itu ibnul ibni, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ini, istrinya ibn binti, cucu laki-laki dari anak perempuan. Wahakada, dan demikian seterusnya, disebut dengan zaujatul furu, istrinya furu. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahala'ilu abna'ikum, dan perempuan yang haram dinikahi adalah istri dari anak laki-lakimu, alladzina min aslabikum, yang tulen adalah anak laki-lakimu, bukan anak angkat, namun memang min aslabikum, anak kandungmu. Kemudian ibunya istri alias ibu mertua, wa mislu ummiha, semisal termasuk dengan ibunya istri, jami'u usuliha minan nisa, semua perempuan yang tergolong usul untuk si istri. Semacam umi-umi zaujah. Siapa itu? Neneknya istri. Liqauli ta'ala wa ummahatu nisaikum, dan haram menikahi ibu dari istri kalian. Nah, khusus untuk tiga perempuan di atas, itu haram dinikahi dengan semata-mata akad. Baik ternyata semata-mata akad, ini jadi tolak ukur adalah akad. Ketika bapak pernah nikah dengan itu, cuma akad nikah belum diapa-apakan dah cerai, nah, tidak boleh. Itu wanita mahram yang tidak boleh kita nikah selamanya. Atau menantu. Menantu baru cuma akad nikah saja kemudian cerai, maka itu wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, dan itu mahram yang boleh jabat tangan dan seterusnya. ya, meskipun sekedar akad nikah saja. Yang jadi tolak ukur adalah mujarradul aqdi, semata-mata akad, meskipun tidak ada tindakan setelah itu. Sawa'an dakhal, baik setelah akad nikah tersebut terjadi dukhul, hubungan badan, bisa bab al-muharim, dengan sebab yang menyebabkan kemahraman, aulam yadkhul, ataukah tidak terjadi hubungan badan. Yang jadi tolak ukur untuk tiga perempuan tadi adalah akad nikah, khusus untuk istrinya bapak, menantu, dan ummu zaujah, ibu mertua. Jadi baru cuma akad nikah sama anak gadisnya, cerai atau kemudian pulang dari KUA, tabrakan, mati. Nah, itu ibu mertua itu mahram selamanya. Kemudian yang keempat adalah pintu zaujah, anak perempuannya istri ketika menikahi janda. Ketika menikahi janda, maka anak perempuan si janda itu adalah mahram, yang dalam bahasa Arab dia disebut dengan rabibah. Fahiyah, maka rabibah itu haram untuk dinikahi oleh suami ibunya, alias bapak tiri bagi si rabibah, mengingat firman Allah Ta'ala, dan rabibah kalian yang adalah asuhan kalian dari istri-istri kalian yang kalian menyetubuhinya. Wal istirat fi tahrim, dan tidaklah disyaratkan sebagaimana pendapat jumhur fi tahrim untuk jadi mahram, rabibah tersebut harus tarobat, terdidik, diasuh dalam asuhan suami ibunya. Wa inama dzukira, namun hanyalah disebutkan persyaratan hijr atau asuhan, libayanil ghalib, untuk menjelaskan umumnya. Umumnya ya, anak si janda nanti akan diasuh oleh oleh bapak tirinya, alias suami ibunya. Fahadil pintu, maka anak perempuan tersebut menjadi mahram untuk seorang laki-laki manakala si laki-laki telah bersetubuh dengan ibunya. Fa ilam yadkhul biha, jika si laki-laki belum bersetubuh dengan ibunya, semacam dia menceraikan si ibu atau si ibu mati sebelum dikumpuli, nanti pulang dari KUA kemudian tabrakan mati tadi, fa innahu yajuzu lahu nikahu bintiha, maka masih boleh menikahi anak perempuannya. Misalnya tadi ya, nikah dengan seorang janda, punya anak gadis, ya, nikahnya di KUA, pulang dari KUA, tabrakan. Si janda tadi meninggal dunia, namun suaminya selamat. Boleh tidak kemudian nikahi anak gadisnya? Jawabannya boleh, karena baru terjadi akad, belum terjadi hubungan badan. Mengingat firman Allah, fa ilam takunu dakhaltum bihinna, jika kalian belum menyetubui perempuan itu, maka fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian untuk nikah dengan anaknya. Kemudian yang kelima, haram atas seorang perempuan zauju ummiha, suami dari ibunya, bapak tiri, zauju bintiha, suami dari anak gadisnya, menantu laki-laki, ibn zaujiha, anak laki-laki dari suaminya, wa abu zaujiha, dan bapak mertuanya. Yang pokok adalah empat di atas. Kalau pakai sudut pandang perempuan, ya tinggal dibalik saja. Poin kelima ini untuk sudut pandang perempuan. Dan kalau tadi kan sudut pandang laki-laki. Ya, gimana kalau perempuan? Ya tinggal dibalik saja. Kalau tadi ibu mertua, jadi bapak mertua. Kalau tadi zauji suami suami dari ibunya, kalau tadi ibu ini suami dari ibunya, berarti bapak tiri. Kalau tadi kita ibu tiri, ya, kalau ini jadinya bapak tiri, tinggal disesuaikan. Maka yang jadi pokok adalah empat hal di atas, adapun untuk perempuan tinggal disesuaikan. Kemudian al-muharramat biradha, perempuan yang haram dinikahi karena sebab persusuan. Haram karena sebab persusuan, tujuh perempuan yang disebutkan oleh Al-Quran dari tujuh itu hanya dua saja. Dan sunnah al-haqqat bihinna khamsan, menambahkan lima lagi. Al-muharramat, perempuan yang haram dinikahi karena persusuan berdasarkan ayat Al-Quran adalah ibu persusuan, itulah perempuan yang menyusuimu. Wayulhaqu biha, dan kita kiaskan, kita samakan dengan ibu persusuan, ummuha, ibunya ibu persusuan, berarti nenek persusuan. Demikian juga ummu ummiha, siapa ini atasnya nenek, buyut persusuan, masa nekat mau nikahi buyut seandainya. Wa ummu abiha, apa ini, buyut namun dari jalur bapaknya, hanya ibu persusuan. Ibu persusuan itu punya bapak, bapaknya tersebut punya ibu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah saudara persusuan, itulah perempuan yang rodoat, ikut menyusu, min umika, dari ibu, ibumu. Atau rodota min umiha, engkau menyusu dari ibunya. Atau rodoat anta wahia min ru'atin wahidatin, atau engkau dan dia disusui oleh satu perempuan yang sama, yang bukan ibumu dan bukan ibunya. Au radata min zaujati abiha, atau engkau menyusu dari istri bapaknya. Maka ada seorang seorang perempuan, dia punya bapak dan punya ibu tiri. Dan dia punya ibu tiri. Maka jika saya nyusu dengan ibu tiri, nyusu pada ibu tiri tadi, maka maka perempuan itu jadi saudara persusuan untuk saya, saudara perempuan untuk saya. Min zaujati abiha, anda atau bahasa kita saya menyusu dengan istri dari bapak seorang perempuan. Maka zauja itu cuma ibu tiri untuk si perempuan. Maka ini saya dengan dia adalah saudara persusuan sebapak. Saya dengan dia saudara, bersaudara. Persaudaranya karena persusuan, non persaudaranya bukan kandung. Persaudaraannya bukan persaudaraan kandung, namun persaudaraan sebapak. Kalau saya disusui oleh ibu dia, kalau saya disusui oleh ibu kandungnya, maka saya saudara persusuan kandung. ya. Ada seorang perempuan sebut saja A, dia punya ibu. Nah, saya nyusu pada si ibu ini, maka saya dengan si A itu saudara persusuan kandung, karena ibu itu adalah ibu kandung untuk ibu kandung dengan si dia. Nah kalau ini dia adalah saudara persusuan sebapak. Dia punya bapaknya nikah lagi. Bapaknya nikah lagi, maka dia punya ibu tiri. Nah, ibu tiri inilah yang nyusui saya. Maka dia, perempuan itu saudara persusuan sebapak. Bapaknya sama. Bapaknya sama. Cuma ibunya beda. Kalau dia disusui oleh istri pertama dari si bapak ini, saya disusui oleh istri keduanya. Maka saya dengan dia saudara persusuan sebapak. Uradata min zaujati abiha, atau rodo'at hiya, dia menyusu min zaujati abika, dari istri bapakmu, dari ibu tirimu. Maka sama. Maka saya dengan dia menjadi saudara persusuan sebapak, karena dia menyusu dengan ibu tiri saya. Liqaulih ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu yang menyusui kalian, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan kalian sepersusuan. Kemudian ba adalah perempuan yang haram dinikahi karena persusuan dengan dalil hadis Nabi. Maka adalah bintul akh minar radha, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan saudara laki-laki tersebut adalah saudara laki-laki persusuan. Artinya apa? Keponakan perempuan persusuan. Demikian juga anak perempuan dari saudara perempuan persusuan. Demikian juga bibi persusuan. Ammah minar radha wa yallati radaat radata ma'a abika, dan dia adalah perempuan yang radaat, perempuan tersebut menyusu ma'a abika bersama bapakmu. Bapak kita punya bapak. Bapak tersebut punya saudara persusuan. Kita punya ayah. Ayah kita punya saudara. Punya saudara perempuan persusuan. Maka itu yang disebut dengan ammah minar radha, bibi persusuan. Saya punya ayah. Ayah saya punya saudara perempuan persusuan. Nah itu bibi dari jalur bapak, kan? Ammah, bibi dari jalur bapak namun persusuan. Dan khalah, bibi dari jalur ibu persusuan. Wahyallati, dialah perempuan yang menyusu bersama ibumu. saya punya ibu, ibu saya punya saudara perempuan persusuan. Maka itu adalah bibi dari jalur ibu persusuan. Al-bintu min ar-radha, perempuan persusuan itulah seorang perempuan yang radha'at, yang menyusu pada istrimu. Fayakunu rajul, maka sang suami itu menjadi bapaknya karena persusuan. Dan dalil haramnya perempuan-perempuan tersebut berdasarkan sunnah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya persusuan memahramkan apa yang mahram karena kelahiran. Demikian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuannya Hamzah. Nabi katakan, Hamzah itu paman Nabi. Anaknya paman Nabi, maka kalau cuma melihat hubungan darah, dia statusnya adalah sepupu, sepupu halal nikah. Namun innaha la tahiluli, dia tidak halal bagiku. Innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah, karena dia adalah keponakan, keponakanku persusuan. Karena Nabi dengan Hamzah sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Maka Nabi dengan Hamzah itu kalau dari persusuan adalah saudara persusuan. Kalau dari nasab, paman. Hamzah itu pamannya Nabi dari sisi nasab, saudara persusuan dari sisi persusuan. Maka anaknya Hamzah adalah keponakan persusuan. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim, maka haram karena persusuan atau mahram karena persusuan semua yang mahram karena hubungan kekerabatan. Kemudian perempuan yang haram dinikahi taukitan, sementara haram sementara sejumlah perempuan yang mungkin kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama haram karena dikumpulkan, dan haram karena faktor tertentu. Nah, yang haram karena dikumpulkan adalah mengumpulkan ukhtain, dua perempuan yang bersaudara, baik bersaudara karena nasab atau bersaudara karena persusuan, baik akadnya bareng seketika itu au mutafariqan, atau sama mbak yunya dulu kalau besok tahun depan sama adiknya padahal mbak yunya belum dicerai. Karena Allah berfirman wa antajma'u bainal ukhtain, kalian tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Kemudian memadukan, yaitu mempoligami perempuan dengan bibinya, baik dari bibi dari jalur bapak ataukah bibi dari jalur ibu. Ya, termasuk semisal itu adalah antara seorang perempuan dengan keponakannya, baik keponakan dalam artian anak saudara perempuannya ataukah anak saudara laki-lakinya. Demikian juga mengumpulkan seorang perempuan dengan binti ibniha, cucunya. Menikahi seorang perempuan boleh jadi ya. Kemudian poligami, karena setelah itu kemudian dia nikah dengan anak perempuan dari anak laki-laki si perempuan, cucu. Cucu si perempuan, baik dari jalur ibn, cucu dari jalur anak laki-laki, ataukah cucu dari jalur bintiha, anak perempuan. Karena kaidah dalam masalah ini, memadukan yang terlarang adalah annal jam'a yahrumu, memadukan itu hukumnya haram antara dua perempuan yang seandainya, law furidat, seandainya yang satu itu kita andaikan adalah laki-laki, maka tidak boleh baginya untuk menikahi satunya. Kaidah dalam masalah ini, kaidah yang haram dalam masalah al-jama' karena faktor dikumpulkan adalah tidak boleh mengumpulkan dua perempuan. Yang seandainya kita berangan-angan dua perempuan ini salah satunya itu laki-laki, maka laki-laki ini haram nikah dengan perempuan itu. Maka kaidahnya adalah haram dipadukan dua perempuan. Yang seandainya kita berimajinasi salah satu dari perempuan itu adalah laki-laki, maka laki-laki ini tidak boleh menikahi perempuan itu. Nah, ya, ketika itu sama-sama perempuan tidak boleh dipadukan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma' bainal mar'ati wa ammatiha." Tidaklah dipadukan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur bapaknya ataupun dari jalur ibunya. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan dinikahi dengan keadaan dipoligami dengan ammatiha, dengan bibinya. Walal amma, tidak boleh pula bibi dipadukan dengan binti akhiha, ini keponakannya. Walal mar'atu, tidak boleh seorang perempuan dipadukan dengan bibi dari jalur ibunya. Walal khalah, tidak boleh pula memadukan antara al khalah, seorang bibi, dengan binti ukhtiha, keponakannya. Wala tungkahu al-kubra al-sukha, tidak boleh pula menikahi kakak perempuan plus asura, adik perempuannya. Wala sukha al-kubra, tidak pula nikahi dulu adiknya kemudian nikahi kakak perempuannya padahal adiknya belum dicerai. Hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud. Hadis yang terakhir, yang lebih detail tadi, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai oleh Al-Albani. Dan para ulama pun sepakat akan haramnya pernikahan ini. Kemudian yang kedua, perempuan yang haram dinikahi li'aridin karena faktor tertentu. Maka haram menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Sedang menjalani masa iddah. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah sampai masa iddah berakhir. Dan haram menikahi, haram hukumnya nikahnya seorang laki-laki yang telah menceraikan si perempuan sebanyak 3 kali. Maka dia tidak boleh nikah lagi dengan menikahi istrinya yang telah dia cerai dengan cerai 3 kali sampai istrinya tersebut disetubui oleh suami yang lain dengan akad nikah yang sah, yaitu akad nikah sungguhan, bukan akad nikah bohong-bohongan dan sandiwara. Namun akad nikah, dia nikah dengan suami kedua adalah nikah yang serius. Mengingat firman Allah, jika si suami telah menceraikannya untuk 3 kalinya, maka perempuan itu tidak halal baginya mimba'du setelah itu sampai dia menikah dan bersetubuh dengan suami yang lain. Dan haram menikahi perempuan yang dalam kondisi ihram sampai selesai dari ihramnya. Dasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki dalam kondisi ihram tidak menikah dan tidak dinikahkan. Demikian juga tidak boleh melamar. Demikian juga haram seorang laki-laki kafir menikahi perempuan muslimah. Mengingat firman Allah Ta'ala, janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik sampai dia benar-benar beriman. Dan haram bagi seorang laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita kafir kecuali ahli kitab. Karena diperbolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan tidak boleh menikahi wanita musyrik, wanita kafir sampai benar-benar beriman. Kemudian ayat ini ditakhsis mendapatkan pengecualian berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan yang menjaga diri dari kalangan ahli kitab sebelum kalian, maka itu halal untuk kalian nikahi. Padahal cari muslimah yang menjaga diri saja itu sulit, apalagi nasraniyah muhsanat, itu lebih sulit lagi. Fahunna hilul lakum, maka perempuan itu halal untuk kalian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.